Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita kembali memuji Allah tentunya. Di sore hari ini, kita kembali belajar bahasa Arab dalam bidang hiwar, percakapan, dengan membaca dan mempelajari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ini pertemuan keempat kita, alhamdulillah. Di musholah kita, musholah Payu, Masya Allah. Di pembahasan kali ini, kita kembali melanjutkan di halaman 14 ya. Yaitu masih di pembahasan At-Tahiyah wa Ta'aruf. Perkenalan. Sekarang kita masuk di al-aswat wa fahmul masmu, tentang suara dan memahami apa yang didengar. Ini penting juga karena di dalam bercakap kita tentunya ada suara, yaitu kita berbicara. Yang kedua ada lawan bicara. Ini ketika lawan berbicara, lawan bicara kita berbicara, kita perlu memahami suaranya. Yang mana disebutkan bahwa fahmul al-masmu itu setengah dari jawaban. Memahami apa yang antum dengar itu setengah dari jawaban itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa menjawab pertanyaan atau ucapan dari teman kita kalau kita tidak memahami apa? Pertanyaan dia. Ini penting sekali. Ya, pelajaran sekarang ada gambar telinga, itu al-aswat wa fahmul masmu, tentang suara dan memahami apa yang kita dengar. Pelajaran ini dalam percakapan tentunya kita tidak terlalu berat ya. Kenapa saya bilang tidak terlalu berat? Kan rata-rata kita sudah belajar tajwid. Alhamdulillah. Yang berat nanti itu kalau yang ikut pelajaran muhadatsah ini belum belajar tajwid. Tapi kalau sudah belajar tajwid, ini mudah. Ini mudah sekali, Masya Allah. Awalan yang pertama, al-aswat. Mempelajari suara. Suara apa? Yaitu sekarang ini topiknya kho. Huruf, satu huruf dulu. Kho. Tahu tempat keluarnya kho? Di tenggorokan paling atas. Kan tenggorokan terbagi tiga. Ada tenggorokan paling bawah, ada tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan bagian paling atas. Bagian paling atas. Paling bawah itu keluar dua. Jadi, anak gambar ya. Jadi, anggaplah ini yang anak gambar tenggorokan. Tenggorokan. Ini paling bawah, ini paling atas, ini di tengahnya. Dalam tenggorokan, itu ada 6 huruf yang keluar. Ada 6 huruf yang keluar di tenggorokan. Yang mana 6 huruf itu terbagi 3 di sini. Huruf paling bawah, tenggorokan paling bawah, yang keluar adalah H sama Hamzah. Jadi kalau orang ucap H, H paling bawah, sama A, A paling bawah. Paham kan? A, bukan A. Itu kan tengah itu. Ini paling bawah H, A. H, A. Biasa. A. A yang tengahnya itu dua huruf juga. H sama Ain. H sama A. Itu bagian tengah. H sama A. Kemudian paling atas, ujung tenggorokan paling atas, dua huruf juga. Yaitu Kho sama Goin. Kho, Go. Ini keluar yang keluar dari tenggorokan ini. Ada berapa ini? 6. 6 huruf. 6 huruf. Yang kita pelajari sekarang, suaranya Kho. tenggorokan paling atas. Tenggorokan paling atas. Kho. Dipahami ini coba. Kho. Kho. Kalau yang ini, ha. Ini yang ini, tengah. Ha. Nggak bergerak di bawah. Nggak juga sampai angin di dada. Ha. Ha. Kalau ini, kho. Kho. Paling atas. Kho. Kho. Itu dia. Kalau sudah paham, masuk di latihan. Dipahami ini? Jadi bedakan ini tiga ya. Kalau salah ucap, salah arti. Salah ucap, salah arti. Jadi ada tiga huruf ya. Saya ulangi dulu. Yang mirip ya, yang mirip. Yang mirip. Berarti kalau kita keluarkan, berarti ada kho, ha, ha. Ya kan? Tiga huruf ini kan mirip ini. Biasanya orang bilang ha semuanya. Salah besar. Ya? Kita contohkan masing-masing ini beda. Kita anggaplah contohkan sini kholako. Yang ini kita contohkan halako. Yang ini kita contohkan halaka. Halaka. Harus beda. Kholako mencipta. Halaka mencukur. Halaka binasa. Nah, inilah hal-hal. Kholako mencipta. Halako mencukur. Halako mencukur. Halaka binasa. Kalau antum ucapkan satu ini, semuanya dibilang apa? Semuanya bilang apa? Misalnya anggaplah orang bilang halaka. Halaka. Kan biasa orang baca. Halaka. Semua ini. Orang bingung. Ini kan tidak paham masmu. Tidak dipahami nanti yang dia ucapkan. Jadi harus antum pisahkan mana kho, mana ha, mana ha. Kho di mana? Tenggorokan paling atas. Ha tengahnya. Ha paling bawah. Tapi tidak sampai di dada. Kan ada orang bilang di dada. Jadi akhirnya dia ha. Tidak sampai dada. Tenggorokan paling bawah. Ha. Ha. Jadi ha, ha, kho. Yang kita pelajari sekarang yang ini. Nih. Kho. Paham ya? Paham kan? Tadrib al-awwal. Kalau antum sudah paham, masuk di latihan pertama. Istami' wa'a'id. Dengar dan ulang. Dengar dan ulang. Perhatikan ini dan ucapkan. Dengar baik-baik dan ucapkan ulang. Khalid. Khalid. Khalil. Khawla. Ulang. Khawla. Khadijah. Bikhair. Jangan sampai bihair. Beda itu artinya. Kalau bikhair, baik-baik. Alhamdulillah, baik-baik saja kabarnya. Kalau bihair, lagi ragu. Kalau bihair, lain lagi. Jadi harus pas hurufnya. Supaya orang paham yang kita ucapkan. Itu lagi. Sekarang, tadribut sani, latihan kedua. Istami wa'id. Dengar dan ulang. Dengar dan ulang. Bedakan suara kho dengan ka. Di mana tempat keluarnya ka? Kan sekarang ada kho sama ka. Siapa tahu di mana tempat keluarnya ka? Ini beda tipis. Ka di mana? Ka itu pangkal lidah. Ka, pangkal lidah. Berarti di atasnya kho pas ka. Kho, ka. Coba, ka. Di mana ka? Pangkal lidah. Lidah itu juga kan terbagi. Ada bagian dalam, tengah, ujung. Lidah paling ujung, paling bawah, paling dalam, tempat keluarnya ka. Coba ka. Kho. Beda tipis itu perbatasan. Perbatasan. Iya, enggak boleh masuk, salah. Ah, jadi kho. Ka. Kho. Ka. Ah, sekarang bedakan. Istami wa'id. Dengar dan ulang. Dengar dan ulang. Coba. Khorro. Ulang-ulang. Khorro. Karro. Bedakan tempat keluarnya. Hati-hati. Ulang. Bedakan kho sama ka di awal. Ini di awal. Ulang. Khorro. Karro. Khobir. Kabir. Khusuf. Kusuf. Khona. Kana. Ulang. Khona. Kana. Khawiya. Kawiya. Di awal. Di tengah. Geser ke sebelahnya. Iya. Nakhiro. Ulang-ulang. Nakhiro. Nakiro. Jadi ke atas lagi. Ujung lidah. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Ulang. Nakhiro. Tenggorokan dia. Tenggorokan. Ulang. Nakhiro. Nakiro. Makhoro. Makaro. Fihoh. Fikak. Nakhir. Nakir. Mukharram. Mukarram. Beda itu artinya. Hati-hati. Sekarang di ujung. Di akhir. Di akhir. Coba kho sama ka masih di akhir. Fakho. Ulang. Fakho. Pakka. Masakho. Masaka. Saho. Saka. Masluk. Masluk. Nasaho. Nasaka. Bisa untuk bedakan? Hati-hati. Ingat. Mengucapkan dengan benar itu sudah setengah dari yang kita inginkan. Sekarang tadribu salit, latihan ketiga, istami wa'id. Dengar dan ulang. Ada mic-nya? Kasih baca teman. Siapa membaca kita? Ingat di sini yang kita mau praktekkan huruf kho. Maju ki. Yang lain ikut ya. Jadi bacanya ta'awud dulu satu kali. Ta'awud dulu awal. Kemudian ikut ayat. Berhenti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ikut. Perhatikan itu bukan a'usu. A'udhu. Za. Jangan salah. Salah keluar itu jadi bunyi sa. A'usu. Ini jadi tulisannya kan gini. A, U. A, tenggorokan paling bawah. U, tenggorokan bagian tengah. A, U, Du. Ini, tempat keluarnya. Ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Perhatikan baik-baik. A, U, Du. Ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Du-nya. Bukan Su. Itu kalau su berarti di dalam itu. Ini a'udhu. Nah, coba ulang ta'awudnya. Ulang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ulang, kurang semangat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan takut ya, bersuara saja. Karena itu bagian nanti dari bercakap. Nah, ulang ayat yang pertama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wasil, lanjut ayat berikutnya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Ulang, ada yang tidak baca? Ya, yeah. Ingat, kita praktek kho. Kho. Ulang. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wasil. فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة. Jadi mim ketemu ba itu mungkin yang ikut kurang ya. Mim ketemu ba itu ditahan dua harokat. Jadi antum bilang فخلف من, bukan mim langsung, bukan. Jadi tahan dulu. Fakhola fa mim ba dihim. Jadi jangan langsung ulang. Fakhola fa mim ba dihim khalfun adau salah. Wasil. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ulang. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Jadi tanwin ketemu lam itu idogom bila gunnah. Idogom tanpa gunnah. Jadi tidak perlu ditahan. Jadi langsung ditahan biasa tapi tidak dua harokat. Ulang. Fa'budillaha mukhlisallahuddin. Masih ada satu salah. Itu lafad Allah itu. Kalau sebelumnya dhamma sama fathah, tebal. Allah. Kalau sebelumnya kasro, tipis. Jadi jangan bilang, fa'budillah. Salah. Fa'budillah. Biasa, tipis. Jadi ingat saja. Koedahnya begitu. Sudah jadi koedah itu. Kalau sebelumnya dhamma sama fathah, tebal. Allah. Kalau sebelumnya kasro, tipis. Ulang. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Satu orang menghukumi yang lain ya. Maksudnya, salah yang sedikit, ulang yang banyak. Ya kan? Yang penting kan kita mau perbaiki sekarang suara. Itu ji, bukan yang lain. Nah, baik, lanjut. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan mim khalqan mim ba'di khalq. Jadi ummahatikum hukum tidak perlu ditahan. Karena itu idhar. Nampak langsung dibilang setelahnya kan ummahatikum kholqom tahan, itu kan idgham bigunnah. Tanwin ketemu mim, idgham gunnah, tahan, digabung suaranya ke mim, tahan dua harokat. Kholqom mim, sama dengan juga mim itu walaupun ada sukun, kalau di Musah Madinah kan enak, mim nunnya tidak diharokat nih, tidak ada sukunnya, maksudnya digabung setelahnya. Jadi mim ba'di, bukan min, tapi langsung ke mim, langsung ke suaranya ba. Di mana keluarnya ba? Di bibir kan, antara dua bibir, ya kan? Jadi langsung bukan min, bibirnya tertutup, mim, ada paham kan? Terus ulang. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam mim ba'di khalq. Ulang. Kurang. Ulang. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam mim ba'di khalq. Sekali lagi. Kenapa sampai beda ini panjang pendeknya? Iya. Ingat-ingat dua saja, dua harokat. Kita bilang, kholkom, dua harokat nilainya. Kholkom, mim, dua. Tahan saja dua harokat. Iya, lanjut, ulang. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum kholkom, mim, ba'di kholq. Sini diuji pelajaran tajwidnya Arayu ini ya. Alhamdulillah. Terus, lanjut. Wa man yabkhul fa inna ma yabkhulu an yabkhulu. Yabkhulu an nafsi. Ulang. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Sekali lagi, ada yang mencuri tadi. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ يَبْخَلُ أَنْ نَفْسِهِ. Lanjut. خُشَّأَنْ أَبْصَارُهُمْ خُشَّأَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِر. Ulang bagi dua ya, supaya minal ajdath berhenti saja di situ karena mungkin panjang. Ulang. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun mutashir. Ulang. Jadi maksudnya berhenti misalnya di situ dulu. Berhenti dulu, baru nanti setelah yang saat mereka lanjut, baru lanjut. Ulang. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath. Ulang. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajidah. Aje, tidak boleh aji. Jadi harokat kol-kola itu tidak boleh terpengaruh dengan harokat sebelumnya. Nah, ulang. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajidah. Lanjut. Ka'annahum jaradum muntashir. Tak panjang. Ka'annahum jaradum muntashir. Ulang. Yang potongannya itu terakhir. Ka'annahum jaradum muntashir. Ulang di awal. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath. Masya Allah. Berarti masih banyak memang huruf yang belum baik ya. Seperti antum ucapkan khusya'an, itu masih ada khus. Kan sya itu kan di mana tempat keluarnya? Kalau tafasyi kan sifatnya. Tempat keluarnya dulu ini yang perlu. Di mana? Dia tengah lidah, ketemu langit-langit, tapi tidak ketemu. Sya. Jadi bukan hussa, bukan. Tapi hush. Bukan juga huf. Nah, itu kan berarti ujung lidah, ujung gigi. Minal ajadath. Ujung lidah, ujung gigi matinya. Bukan minal ajadas. Ujung lidah, ujung gigi. Itu tidak apa-apa. Lewati setelahnya lagi. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fujur. Mukhtalin fakhur. Kan fakhur. Fakhur ulang. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin. Tahan dua harokat. Karena kan tanwin ketemu fa. Iya kan? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ulang. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Lanjut. Alladzina yabkhuluna. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ulang sekali lagi, sekali lagi. Alladzina yabkhuluna. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Baik, kita satu kali pembaca lagi ya. Coba Abu Zain. Anu tadi kurang anu kapan kaget. Iya, jadi kalau pembacanya aman ini, aman yang ikuti. Iya, perasaan tidak enak ya, campur ya, nasi campur perasaannya. Baik, satu kali lagi dari awal, baru kita pindah. Ingat yang kita fokuskan suaranya kho, suaranya kho. Kan saya sudah jelaskan di mana keluarnya. Ulang, lanjut. Dari ta'awud. Iya, dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فاعبد الله مخلصا له الدين يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث Ulang, ada orang yang baca khusyuan. Iya. Kayaknya ya. Ada suara beda satu. Baik, ulang. Khusya'an abasaruhum yakhrujuna minal ajdath. كأنهم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ما شاء الله الحمد لله ini suara sekarang yang kedua tambah ya tambah lagi ya yang kedua fahmul masmu memahami yang didengar tadi Antum yang bersuara. Karena antum disuruh, dituntut bersuara dengan suara yang benar. Sesuai dengan huruf makhrajnya. Sesuai dengan makhrajnya. Sekarang fahmul masmu. Antum memahami yang antum dengar. Istami thumma do' ala mata sohiha fil murabba'il munasibi. Dengarkan. Kemudian letakkan tanda benar. Tanda centang, tanda benar. Di kotak yang sesuai. Di kotak yang sesuai. Tapi Parno. Maju Parno. Tunjuk mana yang anak bilang. Semua maju ini. Bukan hanya Parno. Dengarkan baik-baik Parno. Nomor satu Parno. Yang di nomor satu. Anak Tolib. Hadat. Masih nomor satu, Parno. Masya Allah. Baik. Ah, kalau Anda bilang. Belum? Iya, Masya Allah. Kalau Anda bilang masih nomor satu, Pak, memahami yang didengar. Hada tabib. Yang mana kira-kira? Masih nomor satu. Hada tabib. Itu tolib. Tabib. Ah, yang pakai dokter. Baik, silakan berdiri. Duduk. Maksudnya salah ucap. Masya Allah. Iya. Saya kerjain lagi Pak Arno ini. Tidak sengaja. Baik. Kita tunjuk. Hadihi tabibah. Nomor tiga langsung ke bawah. Supaya ke bawah ya. Nomor tiga. Di bawahnya tadi. Jadi kita ke bawah supaya satu. Kalau saya bilang hadihi tabibah. Yang itu. Baik. Betul. Selesai. Alhamdulillah. Oh, berarti bisa tunjuk dari sana ya? Pakai. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada penemuan baru. Ke bawah lagi. Ana muhandis. Apa itu muhandis? Jangan sampai sembarang tunjuk. Insinyur. Betul. Ah, baik. Kembali ke sana. Nomor dua. Kita. Yang sana maksudnya. Dua. Kita pilih yang mana ini yang saya ucapkan. Hada akhi huwa mudaris. Yang mana? Yang mana ini? Yang nomor dua itu mana itu? Yang pakai helm putih atau yang menulis? Yang menulis. Betul. Pindah. Ke bawah nomor empat. Baik. Hadihi ukti hiya mudarrisah. Baik. Masya Allah. Kenapa bisa yang itu? Karena ukti. Pasti perempuan. Karena ukti. Pasti perempuan. Betul. Alhamdulillah. Baik, nomor enam. Sampingnya. Nomor enam. Hadihi sodikoti. Nomor enam. Di bawahnya tadi. Hadihi sodikoti hiya tabibah. Yang mana? Itu, Masya Allah. Kalau saya bilang hiya tolibah. Tolibah. Ya, Masya Allah. Kan kalau tolibah itu yang pelajar. Yang satunya dokter. Betul. Baik. Pindah ke bawah. Tadribu tani. Latihan kedua. Istami. Dengarkan. Summa do alamata sohiha fil morobba al munasib. Masih sama. Antum tugasnya cuma dengarkan dan tunjuk yang benarnya. Di kota yang sesuai. Di kota yang sesuai. Kalau anak bilang nomor satu, Efi. Nomor satu. Anak bilang. Iya. Maju lagi, enggak apa. Baik, nomor satu. Mana tadi, sampai mana? Baik, kita. Hada akhi. Baik, Masya Allah. Betul, pindah. Ke bawah. Hada muhandis. Hada muhandis. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Hah? Kalau tidak bisa ditunjuk itu, saya suruh berdiri. Saya bilang, hada muhandis. Yang, hada. Kalau hada berarti laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maju. Iya. Maju, mana? Hada muhandis. Oh iya tahu, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Iya. Oh iya, baik, alhamdulillah. Ke bawah lagi. Bagas, ke depan, Bagas. Indak Bagas. Ke bawah. hadihi tolibah. Kalau saya bilang hada tolib, masya Allah, alhamdulillah. Sampingnya, indak dul. Nah, hada mudaris. Masya Allah. Tidak geser dia tadi. Oh iya, hada mudaris, betul. Hadihi tobibah. Indak Dimas. Hadihi tobibah. Baik, betul. Alhamdulillah. Di bawah. Hada akhi hiya muhandis, huwa muhandis. Ah, baik. Bisa, akhi. Yang penting akhinya. Alhamdulillah. Ah, sampai situ dulu. Dah, alhamdulillah. Karena tadi memeras tenaga kayaknya baca itu kho. Kita cukupkan dulu. Ingat saya selalu bilang ini diajarkan gimana? Karena kadang orang bercakap tahu kosa katanya, tapi ternyata pengucapannya salah sehingga orang Arab kadang tidak paham. Jadi terpaksa dibilang, ish, apa? Maksudnya kenapa? Apa antum bilang? Nah, karena kenapa? Kadang kita ucapkan salah keluarnya, salah bunyinya. Ah, baik, sampai di situ, insya Allah berikutnya lagi masih ada latihan ketiga dan keempat. Insyaallah di pekan yang akan datang. Alhamdulillah. Antum tetap semangat ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.